Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Selasa, 8 November 2016 dibacakan oleh saya, Ahyar. 5 rumah di Aceh Jaya disapu banjir. 7 tiang listrik tumpang di Tangsi. PLT Gubernur Aceh prihatin melihat perkembangan Aceh dibanding Sumatera Utara. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom BFM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, 5 unit rumah milik warga di Tepin Asan, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya, Selasa pagi tadi dilaporkan hilang disapu banjir. Kondisi air sangat kencang dan belum surut, sehingga mengakibatkan rumah warga hilang disapu banjir. Nuri Asiri, Camat Darul Hikmah Aceh Jaya, mengatakan ratusan kepala keluarga telah mengungsi sejak semalam, sementara sebagian lainnya juga sedikit panik dengan kondisi air yang belum surut. Untuk sementara, pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut terkait rumah warga yang berada dalam darurat banjir. Arus lalu lintas di Kecamatan Tenom Aceh Jaya mengalami macet total karena air di badan jalan mencapai 1 meter setengah. Puluhan kendaraan dari arah Melabuh menuju Banda Aceh dan sebaliknya tidak bisa melintas saat ini. Sebagian kendaraan pun berbalik arah kembali karena tak bisa melintas di Kampung Baru. Sederalun, sedikitnya 7 tiang listrik di sepanjang ruas jalan Tangsi Gempang Pidi tumpang pasca digerus air sungai serta tumbangnya pohon kayu kemarin. Pihak PLN Rayon Brenun segera turun tangan untuk memperbaiki guna menormalkan pasokan suplai arus listrik ke wilayah pedalaman PDI itu. Kepala PLN Rayon Brenun, Supriyaji, mengatakan dampak dari bencana alam hujan deras serta gerusan banjir sungai Krung Meriam sepanjang kemarin mengakibatkan 7 tiang listrik roboh dan hancur. Akibatnya, pasokan arus listrik kepada ribuan pelanggan di 3 kecamatan Tangsi, Mane, dan Gempang menjadi terganggu. Dari 7 tiang yang tumpang itu, masing-masing 2 di antaranya hancur total, terjadi di 2 titik kampung Krung Meriam akibat tertimpa batang kayu besar. Selebihnya, 5 tiang lagi roboh akibat pengikisan tanah oleh gerusan air sungai Krung Alu Gempang. Sederalun, pelaksana tugas Gubernur Aceh, Sudarmo, mengaku prihatin melihat perkembangan Aceh dibanding Medan dan Sumatera Utara pada umumnya. PLT Gubernur Aceh berharap dengan dana besar yang disiapkan pemerintah untuk Aceh saat ini haruslah benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Dana khusus sebesar 7,5 triliun rupiah per tahun itu harus diarahkan sedemikian rupa untuk membangun infrastruktur berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Secara khusus, PLT Gubernur Aceh juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukannya dalam 2 minggu terakhir untuk percepatan pengesahan APBA 2017. Target dirinya, kanun APBA 2017 sudah bisa diselesaikan paling lambat pada pertengahan Desember 2016. Sejalan dengan itu, Sudarmo juga berharap agar DPRA jangan mengganggu perencanaan yang telah disusun pihak eksekutif, kooperatif, dan membantu untuk mempercepat proses sehingga kanun APBA tahun 2017 bisa secepatnya disahkan. Sudarmo mengaku sudah jauh-jauh hari melakukan pendekatan personal dan kelembagaan ke pihak legislatif untuk bersama-sama eksekutif mempercepat proses pengesahan APBA 2017. Sederalun, Komisi 3 DPR akan segera membentuk tim pengawas atas proses hukum terkait aksi bela Islam 4 November yang semula berlangsung damai namun berujung ricuh. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan tim pengawas itu masih akan dirapatkan usai masa reses Dewan berakhir pada 15 November mendatang. Desmond menilai aksi yang berakhir ricuh itu tidak lepas dari peran kepolisian. Kepolisian disebut memiliki andil kericuhan saat menembakkan gas air mata untuk membuarkan demonstran. Politikus Gerindra itu menuding Kapolda Metro Jaya Muhammad Iryawan juga ikut memprovokasi lantaran ucapannya yang membenturkan massa himpunan mahasiswa Islam dan Front Pembela Islam. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, pembentukan tim pengawas penting lantaran banyak pihak yang mengklaim pandangannya paling benar saat aksi tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah menyiapkan berbagai antisipasi atas hasil akhir pengambilan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat yang digelar dini hari nanti. Menurutnya, pilihan warga Amerika Serikat atas pengganti Presiden Barack Obama ditambah rencana The Federal Reserve menaikkan suku bunga di ujung tahun akan memunculkan sejumlah tantangan baru bagi Indonesia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menilai dua faktor eksternal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bendahara negara, ia mengaku tidak ingin tergiring oleh prediksi hasil pilpres terlalu dalam. Karena menurut Sri Mulyani, hal tersebut justru akan memberi dampak cukup besar bagi ekonomi Indonesia apabila tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap tidak banyak kejutan yang muncul dari hasil pilpres Amerika Serikat. Darmin lebih memilih untuk berpegang pada hasil survei terakhir yang menyebutkan peluang menang Hillary Clinton lebih besar dibandingkan Donald Trump. Sederalun Wakil Presiden Yusuf Kala menilai dunia secara global akan susah jika Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan kebijakan Trump akan lebih memproteksi Amerika dalam hal perdagangan. Seperti diketahui dalam kampanyenya, Trump mengaku akan melindungi Amerika dengan mengeluarkan diri dari kerjasama perdagangan antar negara yang dianggap tidak menguntungkan bagi Amerika. Namun Yusuf Kala menegaskan siapapun pemenangnya diharapkan adanya perdamaian secara global. Selain itu, stabilitas perekonomian dapat berjalan secara berkelanjutan. Ekonom Lana Sulistianingsih, Samuel Asset Management menyatakan, jika Trump menjadi presiden, maka otomatis jumlah ekspor ke Amerika akan turun drastis karena Trump akan memproteksi dengan membatasi jumlah ekspor yang akan masuk. Selain itu, kebijakannya yang terkadang tidak dapat ditebak atau bisa dikatakan koboi membuat ketidakpastian di Amerika, sehingga pasar modal di global dipastikan langsung terkoreksi jika dirinya memenangkan pilpres Amerika Serikat. Sederalun, Polda Metro Jaya menangkap 5 anggota himpunan mahasiswa Islam terkait aksi kericuhan pada unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat lalu. Polisi kemudian menetapkan kelimanya sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono menjelaskan, penangkapan dan penetapan kelimanya sebagai tersangka dilakukan polisi setelah penyelidikan digital forensik terhadap video aksi kekerasan saat demo tersebut. Adapun kelima tersangka tersebut adalah Ismail Ibrahim, Amijaya Halim, Rahmat Muni, Romandun Rebun, dan Muhammad Rizki Berkat. Mereka disangkakan pasal 212 JO pasal 214 KUHP tentang kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam demonstrasi Jumat lalu, aksi saling dorong terjadi disertai pelemparan ke anggota kepolisian yang mengawal aksi penyampaian pendapat tersebut. Dalam kericuhan yang terjadi, satu warga meninggal dunia karena asma. Tercatat 21 kendaraan, baik milik TNI Polri maupun umum, 3 di antaranya dibakar di tengah aksi unjuk rasa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Selasa 8 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.